Tuan butuh apa? Saya musafir, pengen tempat istirahat, tapi diusir di masjid. Oh, ya udah, diistirahat aja di rumah saya. Rumah saya kecil, tapi lumayanlah untuk istirahat malam ini. Ya jazakallahu khair wa iyyakum, udah tinggal di situ. Subuh-subuh, menjelang subuh, pas waktunya tahajud, Imam Ahmad bangun, melihat si penjual roti lagi bikin roti. Kan habis subuh dia jualan, jadi bikinnya sebelum subuh. Lagi bikin roti, ngaduk-ngaduk gitu. Setiap dia ngaduk, dia bilang, astagfirullahaladzim, gitu. Bayangin. Dawamkan satu perbuatan yang dibarengi dengan istighfar. Lagi nyalain motor, astagfirullah gitu. Bisa, lagi ngaduk juga bisa, lagi ngapain juga bisa. Selama itu satu perbuatan yang mubah. Mubah itu boleh-boleh aja. Jangan sambil berbuat dosa, istighfar gitu. Atau istighfar tapi asik. Gimana istighfar tapi asik? Istighfar sambil main PlayStation. Wah, astagfirullahaladzim. Nah, itu mah gak boleh ya. Itu namanya mencampur adukan antara hak dan wala talbisul haqqa bil batil. Janganlah kalian mencampur adukan hak dan batil. Astagfirullahaladzim. Daripada ngelamun, daripada bengong gitu, mending daripada bersiul, yaudah astagfirullah aja. Walaupun mungkin bersiul boleh-boleh aja, tapi yang gak dapat pahala. Walaupun gak dosa juga. Gitu. Astagfirullah. Imam Ahmad perhatiin. Ini saya melihat udah 10 menit istighfar melulu. Didatangin sama Imam Ahmad. Tadi kepo juga. Mas, bang, kan di Medan ya? Bang, A gitu. Oh, orang Bandung ya? Bang, saya lihat abang istighfar terus setiap ngaduk ini. Ya, kenapa? Enggak, saya penasaran aja udah berapa lama kayak gitu. Alhamdulillah, udah sekitar 10 tahun saya kayak gini. Saya selalu kalau ngaduk roti itu istighfar, biar ada kebaikan setiap adukan roti. Siapa tahu rasa rotinya lebih gurih kalau masih kita. Oh, udah 10 tahun, alhamdulillah. Terus, boleh tahu nggak hasil dari dawamnya istighfar 10 tahun itu apa? Abang udah dapat apa nih dari istighfar? Alhamdulillah, sejak saya istighfar kayak gini, Allah selalu ngasih apa yang saya minta. Gak pernah saya berdoa yang Allah tolak, semuanya dikabulin sama Allah. Kecuali satu yang belum dikabulkan. Apaan? Saya tuh pernah berdoa, ya Allah, saya pengen banget selfie sama Imam Ahmad. Pengen banget tuh. Gak apa-apa, Allah sekali aja. Yang penting bisa ketemu sama Imam Ahmad. Pengen jabatan tangan. Pengen tahu wajah orang yang hafal hadis 1 juta hadis itu kayak gimana. Saya minta ke Allah. Cuman mungkin belum aja. Tapi saya yakin pasti akan dikabulkan. Imam Ahmad langsung nangis coba. Masya Allah. Jadi ini nih yang menarik saya ke Basra nih. Istighfar dia lah yang buat Imam Ahmad pengen banget ke Basra. Bela-belain habis-habisan sampai diusir-usir di masjid. Gara-gara dia beristighfar. Jadi pengaruhilah hati seseorang, pengaruhilah hidup seseorang dengan istighfar kepada pemilik hati dan kehidupan orang itu. Astagfirullah. Tapi jangan baru istighfar 3 kali, mintanya banyak gitu. Istighfar dulu aja. Dawamin, nanti kalau kita butuh, jadi mintanya itu kayak apa pamungkas ya. Kalau kita butuh banget, minta pakai istighfar. Jangan diobral. Istighfar 10 kali, ya Allah saya udah 10 kali nih. Boleh minta ini enggak? Enggak, dawamin dulu aja. Walaupun kalau untuk dosa sekali cukup, tapi kalau untuk yang hadiah, kalau bisa lebih banyak. Sampai 1-2 tahun kita dawamin, nanti lihat deh, hasilnya itu luar biasa. Pokoknya kalau kita punya hajat sesuatu, yang pertama yang kita lakukan itu adalah minta kepada pemilik segala sesuatu. Ada hajat apa? Minta kepada pemilik segalanya. Misalnya pengen sesuatu yang baik, atau yang minimal mubah, pengen jalan-jalan. Istighfar aja. Satu lagi. Nanti begitu kita minta ke Allah, ya Allah saya pengen haji banget nih. Istighfar kita udah 10 tahun. Langsung Allah kasih kejutan yang kita gak pernah menduga-duga loh. Jadi gampang banget, tinggal minta aja sama Allah. Yang harus kita prepare dari sekarang itu adalah bikin diri kita itu orang yang sangat diperhatikan sama Allah. Kalau kita udah jadi kayak ring satunya Allah, masuk grupnya itu yang Allah juga memprioritaskan banget. Grup itu, siapa grupnya? Grup orang yang rajin istighfar. Masuk ke grup itu, dan Allah yang mengadminin grup itu. Kita gak tahu apakah kita udah masuk atau belum. Tapi berusaha aja, siapa tahu setelah sekian tahun kita istighfar, akhirnya Allah mengundang kita, menginvite kita masuk ke grupnya orang-orang yang rajin beristighfar. Kalau udah masuk ke grup itu, setiap kali Allah ngeposting, ngebroadcast kebaikan-kebaikan, ini ada diskon apa gitu, kita langsung dapat nih. Makanya, pantaskan dulu diri kita. Dawamin. Akhirnya Imam Ahmad bilang, saya lah Ahmad bin Hambal. Oh benar ini Ahmad bin Hambal. Ya enggak salah. Masya Allah. Udah pelukan.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه الحمد لله على نعمة الإيمان الحمد لله على نعمة الإسلام الحمد لله على نعمة القرآن اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا اللهم نور حياتنا بالقرآن اللهم نور قلوبنا بالقرآن اللهم ارزقنا تلاوته آناء الليل آناء أطراف النهار اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين اللهم اجعلنا لك ذكارين اللهم اجعلنا لك شكارين إلى kami yang maha lembut, ya Allah.